Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'du. Kita lanjutkan kembali kajian Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Malam ini akan kita pelajari bab yang ke-99. Qala rahimahullah, bab istihbabi taqdimil yamin fi kulli ma huwa min babi takrim. Bab disunahkan mendahulukan yang kanan untuk setiap perbuatan yang dianggap mulia. Nah, jadi perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan yang menggunakan anggota badan, maka jika perbuatan tadi itu dianggap sesuatu yang mulia, disunahkan untuk memulai dari yang kanan. Kal wudu'i, seperti membasuh anggota wudu. Nah, wudu itu termasuk perbuatan yang mulia. Maka yang disunahkan ialah mendahulukan membasuh anggota wudu yang kanan. Wal ghusli, mandi. Mandi janabah, mandi haid, mandi jumat, mandi ihram, mandi-mandi yang lain. Maka disunahkan untuk memulai dari anggota badan yang kanan. Watayamumi, tayamum juga demikian. Walubsi saub, memakai baju. Wan na'li, memakai sandal. Wal khuf, memakai sepatu. Was sarawil, memakai sirwal. Wadukhulil masjid, ketika masuk masjid mendahulukan kaki yang kanan. Was siwaki, ketika bersiwak maka kita bersihkan gigi yang sebelah kanan terlebih dahulu. Wal iktihal, ketika bercelak maka yang diturunkan adalah mata sebelah kanan. Wataklimil adfar, memotong kuku, yang dipotong adalah jari jemari kanan. Ya, kaki juga begitu, jari jemari kaki yang kanan. Waqassi syarib, mencukur kumis, juga didulukan yang sebelah kanan. Wal musafahah, ketika musafahah berjabat tangan, juga dengan tangan kanan. Wastilamil hajaril aswad, ketika memegang Hajar Aswad juga begitu, pakai tangan kanan. Wal khuruj minal khala, keluar dari toilet, pakai kaki kanan dulu. Wal ahdi, menerima pemberian, pakai tangan kanan. Wal ata, memberi seseorang, juga pakai tangan kanan. Wa ghairi dhalika, mimma huwa fi maknahu, dan yang lain yang semakna dengannya. Wa yustahabbu taqdimul yasar fi ziddi dzalik, dan disunahkan untuk memulai dari yang kiri jika melakukan yang sebaliknya di perkara-perkara yang dianggap kotor, perkara-perkara yang dianggap kurang mulia, maka dimulai dari yang kiri. Kal imtihad, seperti membuang ingus, maka sebelah kiri dulu. Wal busok, meludah juga ke arah sebelah kiri, yakni anil yasar. Wadukhulil khala, masuk ke toilet, maka pakai kaki kiri. Wal khuruj minal masjid, keluar dari masjid, pakai kaki kiri dulu. Wa khal'il khuf, melepas sepatu, yang dilepas yang kiri dulu. Wa na'li, melepas sandal, yang dilepas yang kiri dulu. Wassarawil, melepas sirwal. Wassaub, melepas baju. Wal istinja, beristinja juga dengan pakai tangan kiri ya, beristinja cebok. Wa fi'lil mustaqdarat, atau melakukan sesuatu yang dianggap kotor-kotor, pakai tangan kiri. Buang sampah pakai tangan kiri, ngambil sampah pakai tangan kiri, ya, memperbaiki selokan, ngambil yang nyumbat-nyumbat pakai tangan kiri. Wa asbahi dalik, dan yang serupa dengan itu. Nah, tapi semuanya ini hukumnya apa? Sunnah. Seandainya kita tidak melakukannya, ya enggak masalah. Cuma hal-hal semacam ini terlalu ringan untuk diamalkan, sehingga jangan sampai kemudian kita tinggalkan, ya. Karena amalannya enggak berat. Tinggal mendahulukan yang kanan atau mendahulukan yang kiri. Jika sebaliknya, itu kan ringan. Maka jangan disia-siakan, supaya kita bisa mendapat pahala sebanyak-banyaknya. Dan memang kita sangat membutuhkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah kemudian membawakan beberapa dalil tentang masalah ini. Dari Al-Qur'an, beliau membawakan dua dalil. Yang pertama, surah Al-Haqqah ayat yang ke-19. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fa'amma man utiya kitabahu biyamini, adapun hamba yang diberi kitabnya dengan tangan kanannya, fayaqulu ha'umukra'u kitabiyah, dia akan berkata, wahai manusia, kemarilah, silakan kalian baca catatan kitab amalku. Nah, jadi nanti di hari kiamat, di akhirat, semua dari kita akan menerima catatan amal. Maka di situ sudah bisa ketahuan siapa calon-calon ahlul jannah, siapa calon-calon ahlun nar. Calon-calon ahlul jannah serah terimanya kita pakai tangan kanan. Nah, secara otomatis tangan kanannya akan bergerak menerima. Dan itu merupakan pertanda baik. Dia akan bergembira sampai teman-temannya yang ada di sana disuruh baca, karena catatan amalnya bagus. Tapi kalau dia termasuk calon ahlun nar, maka tangan kanannya enggak bergerak ketika menerima catatan amal. Tangan kirinya yang bergerak, dan itu pun dari balik punggung mereka. Maka semuanya akan tahu bahwa orang ini catatan amalnya jelek dan calon ahlun nar. Na'udzubillah min dzalik. Ini merupakan dalil bahwa untuk menyerahkan atau menerima sesuatu disunahkan dengan tangan apa? Kanan. Dalil yang kedua, surah Al-Waqi'ah ayat 8-9. Wa qala ta'ala fa ashabul maimanah. Ma ashabul maimanah? Golongan kanan. Apa yang dimaksud golongan kanan? Wa ashabul mas'amah. Golongan yang celaka. Ma ashabul mas'amah? Apa golongan yang celaka itu? Nah. Taib di sini ahlul jannah disebut dengan ashabul maimanah, golongan kanan. Itu menunjukkan bahwasanya kanan itu untuk sesuatu yang mulia. Sehingga dipakai dalil oleh Imam Nawawi, jika kita melakukan sesuatu yang mulia, hendaknya dimulai dari yang kanan. Karena ahlul jannah, golongan yang mulia itu disebut ashabul maimanah. Adapun yang jelek-jelek, maka dimulai dari yang kiri. Karena ahlun nar disebut dengan ashabul mas'amah. Na'udzubillah min dzalik. Adapun hadis, maka Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan 7 hadis tentang masalah ini. Hadis yang pertama, yakni hadis yang nomor 721. Qala rahimahullah wa an Aisyata radhiyallahu anha qalat. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujibuhu tayammun fi sya'nihi kullihi fi tuhurihi wa tarjulihi wa tana'ulihi. Muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mengagumi memulai sesuatu dari yang kanan dalam segala urusannya. Kemudian dirinci, yakni dalam bersuci, ketika bersisir, ketika memakai sandal. Hadis ini sepakati oleh Imam Bukhari wa Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa yang dimaksud dalam segala urusan di sini ialah urusan yang baik-baik, yang mulia-mulia. Karena dijelaskan setelah itu dengan lafaz fi tuhurihi wa tarjulihi wa tana'ulihi. Ini merupakan bukti dan dalil bahwa yang dimaksud memulai dari yang kanan dalam segala urusan ialah urusan yang mulia-mulia. Nah, tuhur di sini adalah bersuci, berwudu, mandi, dan yang semisalnya. Tarjul itu bersisir. Kalau nyisir rambut yang kanan dulu, ya. Nah, tana'ul itu memakai sandal, maka dimulai dari yang kanan dulu. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau senang terhadap sesuatu, berarti sesuatu itu baik. Dan kalau diamalkan maka dapat pahala. Barakallahu fikum. Hadis berikutnya yang ke-722. Wa anha qalat. Juga diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, kanat yadu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-yumna lituhurihi wa ta'amihi. Tangan kanan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dipakai untuk bersuci, untuk makan. Wa kanat yaduhul yusra li khala'ihi wa makana min adza. Sedangkan tangan kiri beliau dipakai untuk buang air, ya, buang air besar dan yang kotor-kotor. Hadisun sahih. Hadis ini sahih, rawahu Abu Dawud wa ghairuhu bi isnadin sahih. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lain dengan sanad yang sahih. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Abi Dawud nomor 33. Baik. Jelas ya, kalau tangan kanan dipakai untuk yang mulia-mulia, bersuci, makan atau yang lain. Sedangkan tangan kiri dipakai untuk yang kotor-kotor, untuk cebok atau untuk sesuatu yang kotor-kotor. Taib. Hadis berikutnya yang ke-723. Qala rahimahullah wa an ummi Atiyah radhiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lahunna fi ghasli ibnatihi Zainab radhiyallahu anha ibda'na bima yaminha wa mawadhi'il wudhu'i minha. Muttafaqun alaih. Dari Ummu Atiyah, semoga Allah Ta'ala meridainya, Ummu Atiyah sahabiyah yang mulia, beliau adalah sahabiyah yang ahli dalam memandikan jenazah, ya, sehingga dipercaya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memandikan jenazah putri beliau Zainab bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anha. Maka Ummu Atiyah meriwayatkan bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada wanita-wanita yang menjadi tim memandikan jenazah putrinya. Ketika memandikan putrinya Zainab radhiyallahu taala anha, mulailah dari anggota badannya yang kanan dan anggota-anggota wudhunya. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Taib. Hadis ini menunjukkan bahwa memandikan jenazah sesuatu yang mulia, maka disunahkan memulai dengan membasuh bagian anggota badan jenazah yang kanan. Nah, dalam hadis ini juga terdapat faedah yang lain, bahwa memandikan jenazah wanita itu lebih afdol wanita juga daripada mahramnya. Nah, jadi kalau yang meninggal itu jenazahnya wanita, maka yang afdal adalah tim wanita yang memandikannya, dan itu lebih bagus daripada mahram-mahramnya yang laki-laki, ya. Nah, hadis berikutnya yang ke-724. Qala rahimahullah wa anna Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idzan ta'ala ahadukum fal yabda bil yumna. Jika salah seorang dari kalian memakai sandal, maka hendaklah memulainya dari yang kanan. Wa idza naza'a falyabda bisyimal. Dan jika melepas sandal, maka hendaklah dimulai dari yang kiri. Litakunil yumna awaluhuma tun'al wa akhiruhuma tunza. Artinya, hendaknya yang kanan ketika pakai sandal dan diakhiri dengan yang kiri ketika dilepas. Ya. Muttafaqun alaih. Hadis ini sepakati oleh Imam Bukhari wa Muslim. Ini merupakan dalil apa yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kalau pakai sandal, dimulai dari yang kanan dulu. Tapi kalau yang ketika melepasnya, maka dimulai dari apa ini? Yang kiri dulu. InsyaAllah. Hadis ini juga menunjukkan betapa Islam ini agama yang sangat sempurna. Urusan pakai sandal saja diatur sedemikian rupa. Nah, pakai sandal saja bisa berpahala kalau kita mulai dari yang kanan. Pakai sandal ya, hanya pakai sandal. Bahkan melepas sandal kalau dari yang kiri juga berpahala hanya karena melepas sandal. Masya Allah, walhamdulillah Allah menjadikan kita semua termasuk kaum muslimin. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita sebagai muslimin di akhir hayat kita dan diberi husnul khatimah. Hadis berikutnya yang ke-725. Qala rahimahullah wa an Hafsah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaj'alu yaminahu lito'amihi wa syarabihi wa thiyabihi. Dari Hafsah, semoga Allah Ta'ala meridhoinya, Hafsah bintu Umar radhiyallahu ta'ala anhumah, termasuk istri Rasul SAW, sehingga tahu kebiasaan-kebiasaan beliau di dalam rumah. Beliau bercerita bahwa sungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu biasa memakai tangannya yang kanan untuk makan, untuk minum, untuk melepas baju. Wa ij'alu yasarahu lima siwa dalik, dan menggunakan tangan kirinya untuk yang selain itu. Rawahu Abu Dawud wa ghairu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lain. Hadis ini sahih. Disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Abi Dawud nomor 32. Di sini juga kita bisa mengambil faedah bahwa seorang istri hendaknya memperhatikan keadaan suaminya ketika di dalam rumah, ya. Urusan makannya, minumnya, pakaiannya. Kalau bisa diingatkan agar mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, makan pakai tangan kanan, minum pakai tangan kanan, memakai baju dimulai dari yang kanan, dan yang lain-lain. Taib. Hadis berikutnya yang ke-726. Wa ana bi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol. Dari Abu Hurairah, semoga Allah Ta'ala meridainya, bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza labistum, jika kalian pakai baju, wa idza tawaddatum, Dan jika kalian berwudu, fabda'u bi'ayaminikum, maka mulailah dari yang kanan. Hadisun sahih, rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi, isnadin sahih. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Abi Dawud nomor 4141. Baik, ini juga sama. Kalau pakai baju, dimulai dari yang kanan. Kalau berwudu, dimulai membasuh anggota wudu yang kanan. Hadis yang terakhir dalam bab ini, yang ke-727, qala rahimahullah. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata mina fa atal jamrah fa ramaha. Dari sahabat yang mulia Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, beliau pembantu Rasul yang setia, kemana saja Rasul pergi ikut, sehingga tahu apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika mukim maupun safar. Bahwa sungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah datang ke Mina. Kemudian beliau mendatangi jamrah dan melempar jamrah. Tsumma ata manzilahu bi Mina. Kemudian mendatangi tempat tinggal beliau di Mina, tendanya. Wa nahara. Kemudian menyembelih unta. Tsumma qala lil hallaq. Kemudian beliau berkata kepada tukang cukur rambut, tahallul ya, khud, ambillah rambut kepalaku ini. Wa asara ila janibil aiman. Beliau memberi isyarat untuk memulai dari yang kanan. Tsummal aisar. Kemudian sebelah kiri. Tsumma ja'ala yu'tihin nas. Kemudian beliau membagi-bagikan rambutnya tadi ke orang-orang yang ada sekitar. Muttafaqun alaih. Hadis ini sepakati oleh Imam Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, lamma ramal jamrah wa nahara nusukahu wa halaqa nawalal halaqa siqqahul aiman fa halaqahu. Ketika beliau telah selesai melempar jamrah, kemudian menyembelih unta, nusuknya, kemudian beliau menggundul rambut, maka beliau meminta tukang cukur rambutnya untuk mengambil rambut beliau dari yang kanan dulu untuk dicukur. Tsumma da'a Abu Thalha Al-Ansari radhiyallahu anhu fa'atahu iyyahu. Kemudian beliau memanggil Abu Thalha Al-Ansari. Abu Thalha Al-Ansari itu nama beliau ialah Zaid ibn Sahal. Kunyahnya ialah Abu Thalha, ya. Namanya ialah Zaid ibn Sahal. Beliau adalah suami Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu adalah ibunya Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu jami'an. Panggil fatahu iyahu, maka rambut sebelah kanan beliau yang digundul tadi dikasihkan ke Abu Thalha. Tsumma nawalahu asyqal aisar. Kemudian beliau meminta tukang cukur rambut untuk mengambil bagian kiri rambut beliau. Faqala ihlik, cukurlah. Fahalakahu. Kemudian tukang cukur itu mencukurnya. Fa'atahu Abu Thalha. Kemudian beliau memberikannya ke Abu Thalha. Faqala iksim hubaini nas. Tolong dibagi ke orang-orang yang ada di sekitar, ya. Yang sebelah kanan kasihkan Abu Thalha khusus. Yang sebelah kiri disuruh bagi-bagikan ke orang-orang yang ada di sekitar. Nah, dari hadis ini cukup jelas bahwa ketika cukur rambut juga begitu, yang dicukur sebelah kanan dulu, baru sebelah kiri. Dan dalam hadis ini menunjukkan bahwa tubuh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu barokah. Dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya. Semuanya barokah. Ludah beliau barokah. Keringatnya juga barokah. Bahkan kotoran beliau itu barokah. Khusus untuk beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang lain enggak. Kalau rambutnya kiai enggak barokah, ya. Ujung rambut sampai ujung kakinya enggak barokah. Lain, tidak bisa disamakan, ya. Nah, sehingga di sini Rasul membagi-bagikan rambut itu, ya, agar orang-orang bisa mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala karena mendapat rambutnya Rasul. Dan dalam hal ini ada kekhususan untuk Abu Thalhah, ya. Nah, suaminya Ummu Sulaim. Nah, mendapat bagian khusus rambut bagian kanan. Nah, kalau rambut kita akan dibuang, ya. Nah, rambutnya Rasul barokah. Nah, wallahu ta'ala bisawab. Apakah masih ada sampai sekarang? Kita tidak bisa memastikannya. Ya, kalau soal klaim mengklaim semua orang bisa, ya. Tapi apakah ada museum yang menyimpannya dan yang lain, kita tidak bisa memastikannya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga Allah ta'ala memberi kita kemudahan untuk bisa mengamalkan sunnah-sunnah Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Amin. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.